Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Umarul Khattab anu dimuliakeun ku Allah, oge kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah sonten ieu urang patepang deui di Masjid Umar ieu kalawan langsung ieu sanes rekaman. Milih aya anu nyangkir rekaman margi tadi enjing-enjing. Sim kuring aya di Cileungsi. Langsung lompat ka dieu kabujeng alhamdulillah. Urang tepang deui kanggo ngabahas perkara nu aya pakaitna sareng fiqih. Fikih teh hukum-hukum bah ibadah bah muamalah, tapi nu kurang nu jadi bahas nu aya kaitanana sareng hukum-hukum ibadah. Urang tos ngabahas masalah tata cara wudu, tata cara salat sareng satrasna, nu terakhir tata cara nyolat janazah sareng ngurus janazah, nu terakhir kamari ngabahas perkara-perkara nu diharamkeun dilakukeun di kuburan. Ta urang ayeuna pembahasan supados malapah gedang, supados nete taraje nincak hambalan, supados penjelasanna rinci detil mendalam, oge dumasar kana sumber ilmu nu tiasa dipertanggungjawabkeun, maka pembahasan fiqih urang ayeuna mah urang ngarujuk kana kitab induk anu mu'tabar di kalangan para ulama. Mu'tabar teh hartosna diaku. Diaku kasohihanana ku para ulama margi disusun ku ya kitab ku ulama besar. Urang ti ayeuna kapayun urang ngabahas kitab fiqih anu judulna Bulughul Maram susunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Tah samemeh urang murak eusi kitab ieu, urang kenalan heula ngeunaan dua hal. Kahiji, saha anu ngarang ieu kitab, sareng kumaha penilaian sareng komentar para ulama ka jalmi nu ngarang ieu kitab. Nu kaduana, naon ari hartos Bulughul Maram sareng naon oge kumaha eusina. Nungarang kitab Bulughul Maram namina Al Imam Al Allamah Al Hafiz Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al Asqalani. Al Imam Al Allamah Al Hafiz ieu gelar. Imam hartosna jalmi anu dituturkeun ku balarea dina masalah agama. Imam Ibnu Hajar disebut imam margi anjeunna dituturkeun ku kaum muslimin dina sababara perkara agama, fiqih, hadis sareng satrasnanya. Al-allamah disebutna teh segat mubalaghah tina alim. Alim bahasa Arab sanes bahasa Sunda. Alim jalma nu berilmu. Tapi lamun jalma nu paling sangat berilmu pisan disebutna allamah. Anapun al-hafid, al-hafid ieu gelar di bidang hadis. Sanes hafid hartosna nu apal Quran sanes. Jalmi anu apal Quran ayeuna sok disebut hafid. Tapi hafid sanes gelar, hafid bahasa hungkul. Umpamanya ana hafid, abdi hafid hartosna apal Quran. Contoh ieu mah nya, contoh kalimatna. Tak eta hafid, tapi gelar al-hafid, gelar di bidang ilmu hadis, nu ditujukan ka ulama ahli hadis anu menguasai sadayana seluk beluk ilmu hadis. Kalawan rinci, boh mustalahul hadis, riwayatul hadis, diroyatul hadis, mukhtalaful hadis, nasikh mansukh sareng satrasna suur cabang-cabang ilmu hadis. Oge apal minimal 300.000 hadis sareng sanadna. Jalmi anu kitu nembe dipasian gelar al-hafidz. Jaman baheula seueur al-hafidz Ibnu Hajar, al-hafidz An-Nawawi, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Katsir sareng satrasna. Zaman kiwari ayah, sazaman sareng urang nu dipasian gelar Al-Hafidh ku para ulamanya eta Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tos maot kenten-kenten 4 atanapi 5 tahun kapengker kira-kira anjeuna oge tos memadai dipasian gelar al-hafidz ku ulama-ulama sazaman sareng anjeuna. Waalaikumsalam. Tah ieu al-imam al-allama al-hafidz gelar. Namina Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar. Jadi nami Imam Ibnu Hajar namina Ahmad. Putra Ali, bapana teh Ali. Ali putra Muhammad, Muhammad putra Hajar. Janten Hajar teh uyutna Ahmad. Tapi sok sering ge disebut Ibnu Hajar. Namina Ahmad, bapana Ali, akina Muhammad, buyutna Hajar. Tapi kumargi di kalangan orang Arab mah sok dinisbatkeun ka sepuh-sepuhna anu pangbekenna, pangpopulerna, pangpopulerna Hajar. Maka Ahmad ieu disebat Ibnu Hajar, hartosna anak Hajar. Padahal eta teh buyutna. Kunyahna disebat Abul Fadl. Imam Ibnu Hajar disebat Abul Fadl, namina Ahmad. Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar. Al-Asqalani, Asqalan nami hiji tempat di Palestina. Teras anjeuna ngalih ka Mesir. Anjeunna dina masalah fiqih ngamadzhab ka Imam Syafi'i. Anjeunna dilahirkeun di Mesir dina kaping 12 bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Janten abad ke-8 Hijriah, tahun 773 Hijriah anjeunna lahir. Janten benten nak sareng urang ayeuna urang tos 1435 nya. Kinten-kinten 700 tahun kapengker anjeunna jumeneng di alam dunya ieu. Anjeunna ti alit keneh belajar Islam ti ratusan malah ribuan guru. Di antawis kitab-kitab anu ti alit keneh tos digugulung, diapalkeun, langsung diajar kanu ngarang eta kitab. Contohnya umpamana wae anu masyhur di kalangan guru-guru Imam Ibnu Hajar, As-Siraj Al-Bulqaini, As-Siraj Ibnu Mulaqqin, Imam Abdurrahman bin Razin, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Jamal bin Zahirah, Al-Iz bin Jama'ah, Al-Hammam Al-Khurzami sareng nusanis-sanisna, anu jumlah guru-guruna ngarebu suur. Nuduhkeun naon? Nuduhkeun anjeunna teh jalmi anu sarakah ku elmu. Sarakah ku elmu mah sae. Teras anjeunna saatos dewasa atanapi ABG lah jaman ayeuna namanya, angkat ti negerina, ka luar negeri. Kanggo naon? Kanggo diajar. Naon margina? Margi sadayana guru nu aya di negerina tos kasumpingan. Kitab-kitab karangan guru-guru nu aya di negerina tos diarapalkeun. Di antawis negeri-negeri anu ku anjeunna disumpingan dua tanah haram, nyaeta Mekah sareng Madinah. Anjeunna didinya mukim di Mekah tahun 785, masih belasan tahun, masih murang kali. Teras anjeunna diajar Sahih Bukhari di Mekah ti salah sawios ulama ahli hadis namina Afifuddin An-Naisaburi. Dugikeun ka tamat sababaraha kali. Terasa dikuribeng eta Mekah. Diubek sadayana ulama disumpingan diajar. Saatos kinten-kinten teu aya deui ulama nu tiasa disumpingan di Mekah, anjeunna angkat deui ka Damaskus. Anjeunna didinya tepang sareng Al-Imam Ibnu Asakir. Tepang sareng Al-Imam Ibnul Mulaqin. Tepang oge sareng Imam Al-Bulqaini sareng satrasna diajar. Rengse tidinya anjeunna angkat deui ka Baitul Maqdis sareng sababaraha tempat di Palestina. Anjeunna ngaguru ka sadayana guru nu aya didinya. Kaistimewaan anjeunna nalika diajar sadayana ilmu anu kakuping ku anjeunna ti guru-guruna teu aya anu teu dicatet. Sadayana dicatet. Nalika anjeunna uih ka tempat linggihna, anjeunna sanes istirahat, sanes gogoleran, sanes gegelehean, tapi ngulang-ngulang ngapalkeun pelajaran anu tadi katampi nalika di masjid ti guru-guruna. Sabab catetanana lengkap. Upami lengkap, dongkap ka bumi sanes ngagelehe. Ari urang mah begitu beres pangaosan dongkap ka bumi naon cing. Langsung ngagoler, capek, cangkel, tunduk sareng satrasna. Nuju ngaosna henteu dicatet. Taun anu bade dibaca deui kan gitu. Ari para ulama kapungkur mah imet nuju ngaosna tong borong ngobrol malah desah nafas oge ditahan supaya teu ngaganggu ucapan guruna. Malih nalika muka buku catatan, lamun urang mah jaman ayeunanya prok prok dugikeun ka kaku kuping suara kertas, aranjeuna mah muka oge lalaunan supaya teu nimbulkeun sora anu matak ngaganggu ka guruna. Tah hasil tina catatan sareng hafalan eta anu salajengna janten manuskrip. Manuskrip teh hartosna tulisan tangan asli eta ulama anu dicatat tina daun-daun lontar, tina kulit-kulit binatang, tina kulit-kulit kai anu tiasa ditulisan, tina kain sareng satrasna. Da zaman harita mah teh acan aya kertas. Zaman harita teh acan aya alat tulis-menulis siga zaman ayeuna. Tapi kulitna sareng kasungguh-sungguhan aranyeuna katinggal naon we nu tiasa dianggo kanggo nulis, dianggo kanggo nulis. Tah dugikeun ka aranjeuna tulisan-tulisanana teh kawariskeun ka murid-muridna sareng ka generasi saatosna. Di antawis karya-karya anu ditulis ku Imam Ibnu Hajar anu fenomenal, anu ngagegerkeun dunia ilmu di bidang hadis fikih sareng satrasna, nyaeta kahiji Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ieu teh kumpulan catatan anjeuna nalika anjeuna nyaos Sahih Bukhari ieu di Mekah kasababaraha ulama di dinya. Naon aya dina Fathul Bari sing emut para ulama upami nuliskeun hiji kitab eta teh eusi lebet hafalanana. Hafal dina kitab Fathul Bari setiap hadis nu aya dina kitab Sahih Bukhari ditulis sareng sanadna kalawan lengkap. Di dia kurang katinggal kuat na hafalan anjeuna. Teras naon nutos dituliskeun dina kitab-kitabna kabiasaan para ulama zaman baheula setiap nu diajarkeun sareng nu dituliskeun eta teh dijamin dipastikeun tos diamalkeun ku anjeuna pribadi. Kumargi kitu ilmuna jadi cermin tina amalna. Sarena ilmuna ternyata tetos jadi pengamalan pribadi anjeuna. Makana kawibawaan sareng barokah ilmu para ulama zaman baheula, aduh teu aya anu nurutan ayeuna. Seueur jalmi anu ilmuna luhung amalna rendah. Malah seueur anu patojai. Karya anu kahiji Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Syarah teh hartosna penjelasan. Syarah teh hartosna penjabaran. Syarah teh hartosna penafsiran. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari hartosna kitab Fathul Bari anu ngajelaskeun hadis-hadis anu aya dina kitab Sahih Bukhari. Kitu deui Tahdzibut Tahdzib. Hiji kitab di bidang hadis anu fenomenal, anu dijadikan rujukan ku para ulama saatosna. Kitu deui aya kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Hiji kitab anu eusina biografi atanapi riwayat hidup para sahabat. Kalawan rinci, kalawan detil. Sareng seueur-seueur deui tur diantawis kitab hadis anu dikumpulkan ku al-imam Ibnu Hajar nyaeta bulugul maram min adillatil ahkam anu ku urang ayeuna bakal dibahas. Kitab bulugul maram ieu teh kitab anu eusina kumpulan hadis, tapi khusus hadis-hadis anu ngajelaskeun masalah hukum hungkul. Hukum naon nu berkaitan sareng hukum ibadah. Kalebat hukum-hukum muamalah ibadah, contohna wudu, tata cara wudu, tata cara salat fardu, jenis-jenis salat sunat. Kalebat hukum cai anu kedah dianggo, mana cai nu tiasa dianggo wudu, mana anu henteu. Kalebat naon anu najis sareng naon barang-barang nu teu najis, diterangkeun dina kitab ieu. Tos beres masalah wudu, masalah ibak, masalah tayamum, masalah azan, masalah qomat, masalah tata cara sholat fardu, masalah sholat-sholat sunat, masalah jamak kosor, masalah sholat. Sareng tetek bagaik sholat kalabat sujud sahwi dibahas. Beres masalah eta karena hukum saum, karena hukum zakat, haji, teras dagang jual beli, teras masalah pinjam meminjam. Sareng satrasna anu hukum-hukumna diterangkan dina Quran sareng hadis, tah dijentrekkeun deui dina ieu kitab. Kumargi kitu, kitab ieu kitab anu lengkap ngabahas segala macam hukum anu prayogi ka uninga ku urang salaku muslim, maka napantos upami kitab bulughul maram ieu dijadikeun rujukan, ditelaah, dipelajari ku sarena ulama, terutama ulama-ulama madhab Syafi'i. Malah di luar madhab Syafi'i oge seorang mempelajari kitab ieu. Kalebat umpamana di negara Arab Saudi, dina segi fikih aranyana seueurna ngamadhab ka Imam Ahmad, madhabna Hambali. Tapi kitab Bulughul Maram janten rujukan utama dipelajari ti alit. Kalebetnya kitab syarah Bulughul Maram anu ku urang ke bakal diterangkan ngarujuk karena kitab dua ulama anus dina segi fikihnya madhab ka Hambali. Tapi anjeuna menelaah kitab Bulughul Maram ieu tur diapalkeun ti alit keneh. Sapertos umpamana Syekh Al-Bassam rahimahullah, anjeuna nalika diajar kitab Bulughul Maram ka guruna ngapalkeun sadayana hadisna sareng sanadna. Jadi apal hadisna, apal oge sanadna. Sabara ribu hadis di dinya teh. Tak terasa dijelaskan naon eusina, dipelajari mana anu sahih, mana anu dhaif. Anu sahihna dicandakan, dijelaskan. Anu dhaifna diterangkan ka dhaifanana. Kitu teras. Kumargi kitu, setiap ulama, setiap ustad, setiap santri minimal bakal pernah nguping aya hiji kitab fiqih susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani anu namina Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Saha ustad, mubalig, dai, kiai, ajengan nu teu terang naon ari Bulughul Maram, tanda tanya besar eta mah. Komo ngaku-ngaku Syafi'i bari jeung teu terang kana kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tak itu. Teras engke dina ngabahas ieu kitab, urang bakal ngarujuk kana kitab-kitab syarah. Syarah hartosna penjelasan. Kitab Bulughul Maram teu aya syarah, teu aya penjelasan. Ti pengarang nak kiti Imam Ibnu Hajar. Eusina mung Quran sabawara hiji, teras we hadis anu seseurna mah hadis. Tapi di setiap bab dikutip heula Al-Qur'an anu ngajelaskeun bab eta paling hiji, dua, tilu, satos eta murudul we hadisna. Tos ayat Qur'anna teu aya penjelasan, hadis-hadisna oge teu aya penjelasan. Kumpulan sababar ayat sareng hadis we eta mah kita Bulughul Maram. Tapi eusina penting. Kumargi kitu muncul inisiatif kreativitas kitu naon sundana inisiatif teh nya. Muncul naon namina teh kreasi di para ulama kanggo ngajelaskeun penjelasan hadis-hadis nu aya dina kitab Bulughul Maram. Penjelasan teh mencakup opat rupi. Kahiji sahih henteuna eta hadis. Sabab dina kitab Bulughul Maram teu sadayana sahih. Aya nu dhaif aya seueur. Jalmi awam teu terang mana nu sahih mana anu dhaif. Kalabat sim kuring nya teu terang mana dina kitab Bulughul Maram anu sahih hadisna mana anu dhaif teu terang. Upami marios nyalira mah wah lami saumur hirup moal beres. Tapi para ulama zaman baheula alhamdulillah hideung tah hideung kreatif teh nya. Aranjeunna nalungtik hadis-hadisna dijelaskeun sahih henteuna. Makana ku ustad-ustad zaman kiwari saperta sim kuring ulah capek-capek marios nyalira. Tinggal we penjelasan para ulama ngeunaan hadis anu ayeuna kitab Bulughul Maram itu lengkap. Eta kahiji sehingga orang teh yakin oh ieu sahih, oh ieu mah dhaif ya ulah dianggo kitu nya. Eta penjelasan kahiji dina aspek kasohihan hadisna. Kedua, dina hadis kadang-kadang aya kata-kata anu asing. Anu urang teu terang naon hartosna. Atuh tong boro bahasa Arabnya, bahasa Sunda oge urang-urang Sunda sadidinten bahasa Sunda ngaku urang Sunda. Aya teu kata-kata dina bahasa Sunda anu urang teu terang suur ye. Suur tong boro anu teu nyakola anu nyakola oge. Sim kuring lah ngaraoskeun urang Sunda. Raraosan menuju di sakola penten bahasa Sunda teh sararae. Tapi seueur kata-kata nalika pun anak di SD aya PR bahasa Sunda, abi ieu teh hartosna naon? Da kerung atuh. Teu ngartos. Umpamana kilang bara urang tiasa angkat ka Bali mah atuh ka Bandung-Bandung ari kilang bara naon? Da bingung narangkeunana nya kilang bara teh naon? Teras umpamana wae aya deui kecap anu urang sering nguping tapi teu terang hartosna eta bahasa Sunda. Disebutna teh kata-kata anu dianggap asing. Bahasa Arabna al-mufradat al-gharibah. Dina bahasa Arab oge kitu. Tongboro urang-urang Sunda bahkan urang Arab seueur anu teu ngartos kata-kata tertentu dina bahasa Arab. Sapertos ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah atsartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Hadis ieu diucapkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalma nu pang dipika ngewa naku kami. Dipika ijid, dipika cua, dipika geuleuh. Bahasa barudak ayeuna mah geuleuh mah terang, tapi ijid jeung cua mah rata-rata teu terang. Naon ari ijid? Naon ari cuanya? Ijid cua teh ngewa. jalma anu pang dipikat cuakna ku kami sareng nu pang tebihna kadudukanna sareng kami nadinan kiamat ayat 3 asar sarun almutasyaddiqun sareng almutafaihiqun. Nguping hadisnya para sahabat kerung atuh. Padahal ya bahasa Arab. Para sahabat orang Arab, sadidintana bahasa Arab. Naras. Ya Rasulullah qad arafna asar sarun wal mutasyaddiqun famal mutafaihiqun. Wahai Rasulullah, abdi sana tos terang hartosna asar sarun sareng al mutasyaddiqun ai al mutafaihiqun naon tah. Mutafaihiqun teh bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Terang naon hartosna mutafaihiqun. Diwalarku Nabi sallallahu alaihi wasallam al mutakabbirun al mutafaihiqun hartosna jalmi anu sombong. Waalaikumsalam. Mungkin bahasa orang nama adigung adiguna. Barudak aina kerung naon ari adigung adiguna. Goong gitu pada aya gungan gitu. Sanes adigung adiguna teh hartosna jalmi anu naon? Sombong. Anu gede hulu. Anu asa aing uyah kidul. Sareng satrasna. Eta bahasa Arab aya nu kitu. Tah, jadi seueur hadis-hadis anu ngandung kata-kata anu asing. Jalmi awam teu terang. Para ulama terang teras dijelaskeun ku para ulama. Tah ieu penjelasan nu kadua, nu kahiji, penjelasan sahih henteuna. Anu kadua penjelasan ngeunaan kata-kata asing lamun aya kata-kata asing dina eta hadis. Katilu hukum-hukum nu tiasa dicandak dina hadis ieu, pelajaran-pelajaran boh pelajaran nu aya kaitanana sareng masalah tauhid. Boh pelajaran nu aya kaitanana sareng masalah fiqihna, boh pelajaran nu aya kaitanana sareng akhlakna dijelaskan ku para ulama. Contoh umpamana innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesuna Allah teh mika cinta ka jalma-jalma anu tobat sareng mika cinta jalma-jalma anu tukang bebersih, susuci. Saras bebersih nyapu ngepel maksana bebersih diri. Susuci. Boh ku cara wudu, boh ku cara ibak, boh ku cara tayamum gitulah. Daya ayat nu kitu diterangkeun aspek tauhid. Innallaha yuhibbu, sesuna Allah mika cinta. Naon penjelasan aspek tauhid dina hadis ieu? Salah sawios sifat Allah nu diterangkeun tina hadis ieu, Allah teh sok mika cinta. Janten mika cinta kalebet sifat Allah. Allah mika cinta jalma anu sok tobat sareng jalma anu sok bebersih. Janten mika cinta salah sawios sifat Allah nu diterangkeun ku ayat ieu. Tah ieu penjelasan nu aya kaitanana sareng aspek tauhidna. Tauhid asma wa sifat. Tajanten penjelasan nu katilu nu diterangkan ku para ulama dina hadis-hadis bulughul maram nyaeta faedah hadis. Faedah teh pelajaran-pelajaran nu tiasa dicandak dina hadis-hadis eta boh pelajaran nu aya kaitana sareng aspek akidah, aspek tauhid, keimanan atau napi keyakinan, oge aspek hukum, oge aspek akhlak, sareng aspek-aspek anu sanesna. Eta nu kaopat. Nu kalima anu oge dijelaskan ku para ulama nya eta ikhtilaf para ulama ngeunaan masalah anu diterangkan ku hadis eta. Masalah fikih mah masalah anu para ulama teh sok benten faham. tiasa disebatkan hampir sadayana masalah fikih diikhtilafkan ku para ulama. Tak aya penjelasan naon sababna ulama ikhtilaf, mana anu kuat, mana anu lemah, nu lemah na ditolak, nu kuat na kurang dicanda. Tah eta 5 poin penjelasan nu diterangkan ku para ulama ngeunaan hadis-hadis anu aya dina kitab Bulughul Maram. Jadi weh mundal pisan kanggo urang mah salaku jalmi awam. Jadi setiap hadis nu diterangkan teh urang terang sahih henteuna. Lamun sahih mah teu kedah dijelaskeun alasanana da gamblang. Lamun dhaif dijelaskeun alasanana naon sababna hadis ieu dhaif? Aya penjelasanana. Kumargi kitu sanaos hadisna umpamana nu ku urang dibahas teh mung hiji pembahasanana tiasa panjang tur lami. Sebab aya hiji hadis teh kahiji diterangkeun heula sahih henteuna. Rada lami eta teh. Kadua diterangkeun mana kata-kata anu asing. Lumayan. Tanu paling panjang mah faedah hadis. Pelajaran nu tiasa dicanak tina hadis ieu. Ieu langkung seueur deui biasana mah. Namai anu terakhirna ikhtilaf para ulama ngeunaan masalah eta. Tah. Eta nu namina naon syarah. Eta anu namina penjelasan. Janten kabayang mundel. Kabayang naon mundel teh hartosna kabayang ageung tur seueur pulunganeunana. Sabab mendalam pembahasanana teh. Tanu ku urang bakal dilakukeun dina ngabahas kitab Bulughul Maram teh kitu. Jadi setiap aya hadis ku urang dibahas salah hadisnya sahih henteu. Saur saha sahih henteuna teh sanes saur simkuring da simkuring mah ilmu na henteu nyekapan kanggo terang sahih henteuna hadis. Tapi penjelasan ti para ulama nu ngajelaskeun hadis eta. Penjelasan para ulama eta gamblang seueur dina kitab-kitabna. Kusimkuring diaoskeun. Didugikeun penjelasan para ulama eta teh ngeunaan hadis eta. Jadi setiap hadis ku urang jelaskeun sahih henteu. Lamun sahih tos beres, lamun dhaif naon sababna dhaif. Terus lamun dhaif nah Imam Ibnu Hajar terang teu hadisnya dhaif. Upami terang nah terang dhaif tapi tetap dilebetkeun kan gitunya. Ulah dugikeun ka nuduh, ya Imam Ibnu Hajar imam dhaif atau naha teu terangkeun kitu. Ulah dugikeun ka kitu anjeunna teh ahli hadis. Langkung terang ti urang. Naon sababna tu dhaif dilebetkeun? Ah pasti aya alesan. Aya penjelasan sakumaha engke ku urang urang jelaskeun naon sababna sanaos hadis ieu dhaif dilebetkeun ku Imam Ibnu Hajar kana kitabna ieu nya. Janten kahiji urang ngajelaskeun hadisna, kadua urang ngajelaskeun aya kata-kata anu asing teu mun aya urang jelaskeun, nu katiluna urang candak faedah tina hadis ieu. Pelajaran tina hadis ieu boh nu berkaitan sareng aspek akidah, tauhid, keimanan atanapi hukum atanapi akhlak urang bejer beaskeun, nu terakhirna ikhtilaf para ulama ngeunaan masalah anu nuju dijelaskeun dina hadis eta. Tah, jangan kabayang mundelnya eta anu namina syarahnya. Tak itu cara orang ngabahas kitab Bulughul Maram iya. Kumari gitu, kumari sumber penjelasan orang anu ku orang dilakukan iya teh ti para ulama disebutkan ke kusimkuring saha nami ulama na dina kitab naon. Nami kitabna disebutkan, nami ulama disebutkan sebagai tanggung jawab ilmiah di setiap jalmi anu ngabahas. Ulah dugikeun ka pokona urang mah kitu we cek kitu. Geus tong nanya deui, eta mah teu ilmiahnya. Ah ieu mah hadis teh sahih cek ulama na oge. Saha ulama? Duka teh teuing. Dina kitab naon? Duka teh teuing. cenah wae ya. Eta mah teu ilmiah atuh. Sedangkan Imam Bukhari dina kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, natapkan hiji bab nu dipasihan judul Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu teh kadah dipayunkan samemeh ucapan sareng samemeh amalan. Samemeh nyario, samemeh ngamalkan, ilmu nak kadah dipayunkan heula. Ulah dugikan ka ngamalkan hiji amalan tanpa ilmu. Nyarioskeun hiji cariosan tanpa ilmu mengukur diwang-wang bahaya. Tong boro dina masalah akhirat, masalah agama, masalah dunia we teu terang ilmuna bahaya. Sok urang nyupir tapi teu terang kumaha tata cara nyupir, teu terang ilmuna, nabrak atuh. Sok tah sapeda, aya ilmuna kalau numpakan sepeda? Aya, kada diajar heula. Jalmi anu teu tiasa singgah di sepeda, belenyeng gubrak langsung nya. Nyangu aya ilmuna teu? Aya, ilmu kumaha ilmuna? Kedah terang ukuran beas sareng cai komposisina sabaraha-sabarahanya. Lamun beasna saleter caina sakumaha? Sok ayeuna jalmi anu tarapisan nyangu, cing tah beasna, tah pancina, tah caina nyangu. Aya dua kemungkinan. Beasna sacangkir, caina sapanci pinuh. Jadi naon? Jadi bubur. Aduh, salah seurting caina dikirangan. Akhirna beasna dua liter, caina saparapat. Jadi naon? Gigi. Gagal, kapicin, leheng tadi nasi sudah jadi bubur. Eta mah tiasa kene dituang, tinggal nganggo daging hayam, tinggal nganggo kacang, tinggal nganggo kecap, saledri, sareng-sareng ameh raos kene. Tapi lamun gigih mah tuh kahayamkeun palingnya. Sadayana perkara pangboro, perkara agama nudugi ka akhirat, perkara dunia oge kedah dikuasai heula ilmuna. Komo masalah agama? Nyarios kan masalah agama teh berarti cuma rios atas nami Allah. Sebab agama ieu teh nu Allah, dadamelan Allah, sanes nu urang, sanes dadamelan urang. Lamun cuma rios atas nami Allah heub teu dibarengan ku ilmu, bahaya. Tur ieu salah sawios target godaan setan dina ngagoda manusia. Allah ngadau innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan mengukur merintahkan aranjen kana kaawonan, kana padamalan keji, sareng merintahkan supaya aranjen nyarios atas nami Allah tanpa ilmu. Ta ieu target godaan setan. Supados manusia dosa, supados manusia ngalakukan perbuatan keji, sareng supados manusia cuma rios atas nami Allah tanpa ilmu. Cuma rios atas nami Allah tanpa ilmu teh hartosna nyarioskeun ngeunaan agama bari jeung teu terang tanpa ilmu mengukur ku kabodohan. Bahasa Arab teh hartos teu tiasa, tajwid makhraj oge mungkin ditatarajong cara maca Quran, ilmu mustalahul hadis teh acan pernah diajar, ilmu tafsir teu terang, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, nahwu sorof teu menguasai, terus nyaris masalah agama. Oh, bahaya. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, teu ngartos urang bahasa Arab, kumaha tiasa hafal? Kumaha tiasa ngartos? Alat nawai kita gaduh. Naon alat kau ngabedah Quran sareng hadis? Minimal bahasa Arabna. Teras aya ilmu tafsirna. Teras aya ilmu hadisna. Bahasa Arab hungkul teu cekap. Lamun bahasa orang Arab hungkul cekap, mah atuh urang Arab sana tiasa jadi ulama hungkulnya. Kan aranya ngartos bahasa Arab. Buktina non bah orang Arab nyalira seueur anu bodo ngeunaan Islam. Ieu nuduhkeun yen mung ukur bahasa Arab hungkul teu cekap janten alat kanggo tiasa paham Quran sareng hadis. Aya alat nu sanes. Naon alat nu sanes? Tadi ilmu tafsirnya, tafsir Quran teh cabangna seueur. Ulumul Quran namina ilmu-ilmu Al-Quran. Aya ilmu nasikh mansukhna, aya muhkam mutasyabihna, aya mutlak muqayyadna, aya khas sareng amna, sareng seueur-seueur deui teh. Ilmu hadis seueur, aya mustalahul hadis, aya rijalul hadis, aya riwayatul hadis, aya diroyatul hadis, aya mukhtalaful hadis, seueur eta teh. Eta alat-alat kamu ngabedah hadis, alat kamu ngabedah Quran. Ayeuna orang bahasa Arab teu apal teu terang, ya. Ilmu tafsir teu terang, ilmu mustalah hadis teu terang, nyarios ngeunaan Islam. Berarti cuma rios atas nami Allah ku kabodohan. Dosa ageung. Eta target godaan setan teh kitu supaya jalmi nyarios agama tanpa ilmu. Akhirna naon cing? Akhirna salah. Asal bahasa Arab disebut we hadis. Suurkan contohna ikhtilafu ummati rahmatun. Kan ya, ikhtilaf umat kami itu rahmat. Saur Nabi gitu. Ya sanes hadis. Utlubul ilma walau bisin, pilari ilmu sanos dugi ka negeri Cina. Ya sanes hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, pilari ilmu tingawitan anjeun aya dina aisan dugikeun ka lebet kana liang kuburan. Ieu ge sanes hadis. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga aya di bawah telapak kaki ibu. Pernah nguping? Ieu ge sanes hadis, paribahasa bahasa Arab. Tapi asal bahasa Arab boleh disebut hadis. Pan eusina sae. Bade sae, bade awon upami sanes ucapan Nabi ulah diaku-aku ucapan Nabi. Engke kena kana ancaman man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sing sah jalmi anu ngabohong atas nama kami bari jeung dihaja, maka gera siap-siap nempatan tempat calik dina seuneu neraka. Tapi ku sabab seueur ustad anu teu apal bahasa Arab, teu terang ilmu mustalahul hadis, teu terang ilmu tafsir, asal bahasa Arab kitu nya sanes paribahasa sebut we hadis, padahal sanes seueur. Atau jalma bodo mah angkat ke Arab Saudi jadi TKI TKW, koran pabalatak dihanap teh aduh dipulungan disuhun ye Quran, padahal korana ditulisna ku bahasa Arab, padahal sanes Quran sanes disuhun ye Quran pabalatak disuhun koran eta mah ngan ditulisna ku bahasa Arab. Tadi dia orang katinggal pentingna nyarios ngeunaan agama dumasar kana ilmu. Ilmu saha? Ilmu para ulama. Makana kusabab simkuri ngaros diri sanes ulama, maka dina ngajelaskeun kitab Bulughul Maram urang ngabahas kitab penjelasan para ulama narika nerangkeun kitab Bulughul Maram ieu. Minimal engkeun ku urang dijadikeun rujukan dua kitab. Kahiji ya kitab anu aya di simkuring namina Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, susunan Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Ya, nan sababna ieu dijadikeun rujukan sabab kahiji dina kitab ieu aya penjelasan ngeunaan sahih henteuna hadis-hadis dina kitab Bulughul Maram. Diterangkeun kadua aya mufradat al-ghariba, hartosna kata-kata asing katiluna ada ayat faidah hadis, kaopatna ayat pembahasan ikhtilaf para ulama ngenaan masalah nu diterangkeun dina hadis eta, tur mana anu langkung kuat nu kurang kada hadis sanak. Eta kahiji. Kadua, kitab syarah Fathu Dzil Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram, susunan Syekh Al Utsaimin, aya penjelasan anu langkung nambah pengetahuan urang dibanding syarah anu tadi. Ta para hadirin sadayana, oge para pendengar Radio Roja Bandung di mana we ayana, ieu perkenalan urang sareng kitab Bulughul Maram ieu. Cekap sonten iya mah sakitu, insya Allah pedaran isi Bulughul Maram orang terangkan ngawitan salah sapayun. Ayeuna mah cekap sakitu, sesawaktos nu aya orang anggo-kanggo tanya jawab. Alhamdulillah. Mangga bapak-bapak heula, iya. Ngenaan hukum-hukum anu tos diketahui ku simkuring, tapi seseueurna jalmi khususna di kalangan anu santri anu masantren di pasantren-pasantren anu aya di urang khususna seueur nyariosna teh naon namina teh teu aya kitab anu namina teh sapina gitu. Tah anja anu jantan rujukan teh, pami nuju ngobrol teh, ah ente mah teu ngayok anu sapina soalnya teh. Eta kumaha Ustaz nyunkeun penjelasanana? Iya, ayat dua patarosan. Patarosan nu kahiji naon? Oh iya. Ayat kita Bulughul Maram susunan Ahasan. Sana susunan tapi tarjamah. Kita Bulughul Maram ieu bahasa Arab, tapi aya diterjemahkan ku sababaraha urang diantawisna Ahasan. Sareng aya penjelasan ringkas ngeunaan masalah eta nya. Tah. Jadi Imam Bulughul Maram nyalira eta kitab susunan Imam Ibnu Hajar ku bahasa Arab. Terus diterjemahkan karena bahasa Indonesia aya sababaraha penerjemah. Diantawisna selain nerjemahkan ayat penjelasan ringkas diantawisna eta Ahasan. Tanuka hiji. Kadua na ngan ayat santri-santri netelakan, oh ente macan ngaji safina. Naon ari safina? Safina nami kitab anu lengkapna safinatun najah. Hartosna safinatun najah. Safinah teh parahu, najah teh hartosna kasalametan. Jantan parahu kasalametan susunan Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Tapi anjeuna 16 tahun mukim di Mekah. Jadi jago bahasa Arabna. Makana nyusun kitab eta. Eta teh kitab fiqih. Tingawitan tata cara wudu salat sareng satrasna dugikeun ka masalah politik oge aya lengkap. Ya kitab saya awan luar biasa saena, luar biasa saena. Sistematis oge lengkap. Penyusunna nya madhab ka Imam Syafi'i. Nya. Tur kitab ieu oge dibahas di radio Roja duka dinten naon apal teh? Anu dibahas nate ku Ustaz Arifin Badri atau Nur Ihsan Arifin Badri, doktor di bidang fiqih. Anjeuna ahlina. Sabtu sonten. Ustaz Arifin Badri ngabahas kitab Safinah. Makana penjelasanna luar biasa mendalam. Nya. Namung na para ulama netelakeun teu aya hiji kitab anu luput tina kasalahan kajabi Al-Qur'anul Karim. Sajabi Quran sareng sajabi Al-Qur'anul Karim pasti aya salahna. Kalabat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kalabat kitab Al-Muwatta susunan Imam Malik, sareng ulama sepakat teu aya hiji oge kitab anu sampurna tanpa kesalahan teu aya. Anu nuduhkeun naon? Nuduhkeun kasampurnaan Allah mung kitab Allah hiji-hijina anu teu aya kasalahan. Terase para ulama ngabeberkeun sababaraha jenis kasalahan anu aya di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim sareng sanes-sanes. Kalabat dina kitab Safinatun Najah. Leres. Leres mung aya mungna. Dina kitab Safinatun Najah ieu kitab fiqih anu eusina pemahaman penulis ngeunaan fiqih. Ayat sareng hadis langka kahiji kitu. Kadua anapon hadis teu dijentrekeun saha riwayatna, kadang aya riwayat dijelaskeun tapi teu dijelaskeun sahih henteuna. Kusabab kitu jalmi teu terang nah ieu hadis teu sahih atawa nepi henteu. Ari santri mah da teu gaduh kamampuan kanggo nalungtik nah sahihna henteu hadisna. Kumargi kitu ngabahas masalah fiqih anu mung ukur ngarujuk kana Safinah berarti membahas pemahaman fiqih An-Nawawi Al-Bantani sanis membahas fiqih Islam secara keseluruhan. Kumargi kitu sok upami orang taros cing naon dina Safinah dalil ngeunaan wudu tina hadis. Oh paling la solata liman la wudu alahu. Teu aya solat kawa jalmi nu teu aya wudu. Cing na kitab Safinah diterangkan hadis eta riwayat saha sareng sahih henteuna? Ngabikeu. Teu aya penjelasan. Kumaha terang urang eta sahih atawa napi henteuna? Ngabikeu oge teu terangnya. Kumargi kitu maka kitab Safinatun Najah teu lebet kana maroji atanapi referensi utama di perguruan tinggi Islam. Kapungkur simkuring kuliah di IAIN Fakultas Syariah jurusan tafsir hadis. Dina masalah umpamana mata kuliah fiqih teu aya referensina kitab Safinah teu aya sama sekali. Sabab eta mah sanes Quran Sunnah tapi pemahaman fiqih Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tapi kitab ieu sae. Tapi anu ngabahasna kada ahlina supaya dijenrekeun ieu hadisna sahih henteuna, ieu pemahamanna leres kieu tapi aya kekeliruan dikritik ku ulama nu sanesna. Tak kitu. Makana eta mah sakali sanes ngabahas fiqih Islam tapi ngabahas fiqih versi An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Mangga ibu-ibu di penggar aya patarosan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi. Rada tarik bu sedik. Gaduh nom? Putra kukus ras. Iya, ibu saha? Ibu Edah di Galanggangnya. Rongga, ibu Edah di Rongga. Barokallahu fi. Patarosana upami aya hiji sepuh dikantunkeun maot kumurang kalihna. Sepuh teh emot bae kapungkur nuju murang kalihna hirup keneh gaduh kahoyong tapi teu dicumponan. Nuju hirup nama, teu aya masalah tapi tos maot jadi kaemutan teras. Kaduhung baheula teu dicumponan kitunya. Terang bade maot mah di dipasihan segala rupa oge. Akhirna seueur ngagero ujang hampura baheula emak teu mere hayang cilok kitu teh dipang meserkeun kitu. Mun dia sahandeul kitu. Terang bade maot mah dipasihan jeung tukang cilokna. Nah eta lepat atawa napi henteu. Naha musyrik atawa napi henteu ari musyrik mah ibu nya mung eta kalebet kana anniyahah. Niyahah bahasa Indonesia nama meratap. Naon Sundana meratap nya midangdam atawa napi naon nya. Ah kalebet niyahah kalebet meratap ngungkit-ngungkit perkara anu nimbulkeun deui kasedihan ku maotna saderek atawa napi kulawargi urang. Naon akibatna? Akibatna urang sedih. Naon akibatna sedih? Muyung. Teu tiasa teu selera tuang, kulem, didamel harorea, muyudun, nangis kitu nya. Tah sedih dilarang ku Islam. Allah netelakeun wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Aranjeun ulah ngaros hina, aranjeun ulah ngaros sedih. Sedih teh dilarang. Nalika Abu Bakar sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam bade hijrah nyumput di gua Thaur, di gua Thur, di udag-udag nyumput da sieun teh Abu Bakar dugikeun ka nangis sedih ninggal Nabi nu dipikacintana dugikeun ka talang sarakieu. Turun ayat. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sing emut nalika Nabi cumarios ka sahabat nanya eta Abu Bakar la tahzan. Anjeun ulah sedih. Sesuna Allah teu weleh nyarengan ka urang. Janten sedih dilarang. Kumargi kitu sedih teh hiji perkara anu Nabi nyalindung ka Allah supados ulah kena ku kasedihan. Salah sawis doa Nabi netelakeun Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah saya sunah abdi nyalindung ka anjeun tina karesahan sareng kasedihan. Quran oge netelakeun yen sedih teh salah sawios target godaan setan. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, "Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu." Saesuna haharewosan teh ti setan supados jalma-jalma anu ariman sardih ku perkara eta. Janten ngungkit-ngungkit kasedihan awon. Dilarang ku Al-Qur'an, dilarang ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anu sahih, Nabi nyalinung ka Allah supados terhindar tina kasedihan, maka ngungkit-ngungkit kasedihan teu kenging. Diantawisna ngemut-ngemut kula warga urang nu tos maot. Diemut deui, emut teh nyurucur sedih nangis, nyurucur sedih nangis. Akhirna langkung antep kasedihna akhir napak ujang. Nah, ujang tebet miheulaan emak kitunya. Padahal mah mending emak we ti payun sok tukeuran ujang hirup keneh, emak anu maot. Tah eta tos seolah-olah terido karena takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Janten eta kalebet niyaha. Teu kenging. Tos hilapkeun anu atos ayeuna mah tetep mangsa kapayun kanggo kahirupan orang anu langkung sae dibanding ayeuna. Wallahu a'lam bissawab. Ayat ti pendengar roja. Ayat di hamba Allah di buah batu Ustaz, di Kitabul Marom ayat keterangan Rasulullah kadang-kadang di sholat lohor atau napi asar dijaharkan leres Pak Ustaz. Iya, hamba Allah di buah batu Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lohor sareng asar dijaharkan. Nah ayatnya Kitabul Marom tangke ke orang bakal kapan nak nah ayat nah hante. Tapi kita Bulughul Maram ieu ge kurang tos tebih dibahas di Masjid Raya Cipaganti unggal dinten Sabtu bab salat tos kalangkung sadayana. Ayeuna nembe dugi kana bab salat musafirnya, salat musafir sareng salat jalma anu teu damang. Name kana bab eta. Nah leres-leres aya kadang sakapeung Nabi kantos tur ka dina raraga ngajarkeun ka batur dikengengkeun nya. Wallahu alam bisawab. Ka bapak-bapak deui patarosan mangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syakumaha kauninga dina danget-danget ieu Ustaz. Aya safari anu maksudna dakwah. Anjeuna aranjeuna ngantunkeun keluarga dugi ka bulan-bulan. Nah cara ieu aya tuntunan ti Rasulullah sareng nyandakna tina kitab naon Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kenging teu urang kaluar dakwah mang bulan-bulan. Ninggalkeun kulawarga. Kadang ditarget tahap awal tilu dinten. Terus naon dakwahna? Dakwahna mengukur ngajak sholat batur ke masjid di gedoran bumi teh. Asal sholat, kumah sholatna sabodo teh ting, kumah we asal sholat we badal harus berhenti. Saha anu ngajakna jalma bararodo anu teu apal karena Quran sareng sunnah. Buah maca Quran ogenya. Natepkeun waktu tilu dinten. Tahap duka dua 40 dinten. Teras 4 sasi sareng satrasna. Nah eta aya tungtunanana ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Etanya patarosan anu sae. Kahiji dakwah teh hukumna fardu kifayah. Anu upami tos anu ngalaksanakeun saurang dua orang gugur kewajiban kanggo nu sanesna eta kahiji. Sedengkeun nganafkahan kulawarga kanggo setiap kepala keluarga hukumna naon? Fardu ain. Upami jalmi ngalaksanakeun fardu kifayah tapi ninggalkeun fardu ain dosa ageung. Allah netelakeun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima fadhalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Caroge teh pamimpin kanggo istrina sabab Allah tos masihan kelebihan ka pamegat dibanding istri oge kawajiban masihan nafkah pamegat ka para istri. Jadi wajib. Dugikeun ka dina hiji hadis sahih riwayat Imam Muslim netelakeun kafa bil mar'i itsman idza dayya'a may ya'u. Hiji jalmi dianggap dosa ageung upami ninggalkeun jalmi-jalmi nu jadi tanggung jawabna. Jadi hiji caroge hiji kepala rumah tangga ninggalkeun keluargana sanos dina raga dakwah tapi dengan nafkahan maka dosa ieu jalmi. Atuh nu kahiji. Kadua, netepkeun cara dakwah khusus salat, ngajak salat. Salatna kumaha? Sabodo teh teuing asal salat bade leres bade lepat ngagedoran. Sedangkan masalah tauhid, masalah iman, masalah itu, masalah ia teu disinggung sama sekali. Teu diperhatikan. Maka ia sanes dakwah anu saluyu sareng Quran sareng sunnah. Quran netelakeun ajak manusia kana tauhid heula. Saur para nabi, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembah Allah ku aranjeun anu teu sembah anu salosna kajami mantenna. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tawut. Kami tos ngutus setiap rasul ka setiap umat anu nyerukeun sembah Allah tinggalkeun tawut. Jadi tauhid heula, sane salat heula. Ieu mah tauhid henteu nya. masalah akidah henteu, masalah keimanan henteu, salat. Terus salat lagi asal ya, nu penting mah salat. Naon sababna mung ukur ngajak salat tapi teu nerangkeun kumaha salat anu leres? Sabab nu ngarajakna ge bara rodo. Ya nu kadua, katilu natapkeun waktu dakwah tilu dinten, 40 dinten, 4 sasi eta natapkeun waktos dakwah tanpa Al-Qur'an sareng hadis anu sahih. Dakwah mah teu ditetepkeun waktosna. Ah, sim kuring kantos pependak sareng tokoh anjeunna ti Pakistan. Harita teh di Bandung aya masjid agung, sim kuring harita salat zuhur di dinya torojol rombongan maranehanana. Tos beres salat teh ti Pakistan teh ngadeg nyuhunkeun widi bade ceramah. Tapi ku bahasa Arab da teu tiasan bahasa Indonesia, eta teh ulamaana, hafiz Qur'an, hafal Qur'an. Tapi kumaha daku bahasa Arab? Ah, kaleresan DKM dirinya anu kenalan kasim kuring nyuhunkeun diterjemahkeun. Mangga, tapi samemeh diterjemahkeun hoyong tataros heula bilih lepat. Mangga. Cing naon sababna kedah kaluar teh tilu dinten dina sasasi. 40 dinten dina sataun. Naon dalilna? Oh, dalilna teh kieu. Umar bin Khattab kantos nyarios lamun anjeun tiasa ngamalkeun 10% tina ajaran Islam dijamin lebet surga, salamet tina neraka. Tah eta 10%. Jadi lamun sabulan dina waktu hirup urang sisihkeun 3 dinten kan 3 dinten tina sabulan teh 10%. Nya, sabulan kan anggape 30 dinten. 10% teh 3 dintena. Sisihkeun 3 dinten kanggo dakwah di jalan Allah 10%. Lamun sataun anggaplah sataun teh 400 dinten berarti 40 dinten kanggo dakwah. Kitu tah ditaros. Eta hadis riwayat saha aya dina kitab naon? Ngahulang. Wallahi la adri. Demi Allah abdi teu terang. Loh teu terang tapi kok diamalkeun? Kahiji kitu. Kadua, tadi Umar netelakeun 10% tina ajaran Islam, anjeun nerapkeun 10% tina waktu hirup urang. Teu nyambung. Kedahna lamun 10% tina ajaran Islam umpamana salat 5 waktunya sadinten sawengi, 10% teh berarti sabaraha waktu? Setengah waktunya, setengah waktu. Lamun saum Ramadan sasasi berarti 10 dinten, 3 dinten kitunya. 3 dinten saumna sesana teu kedah saum. Kitu meureun. Atuh bertolak belakang sareng ayat udkhulu fi silmi kafa. Anjeun kedah lebet Islam teh 100% sadayana ulah 10%. Cing kumaha? Wallahi la adri. Demi Allah, abdi teu terang. Eta ulama na siga kitu patu. Akhirna teu janten anjeunna ceramahna, akhirna mah dialog eta we diterjemahkeun. Akhirna ngajak-ajak, "Oh, lamun ustad ngiring urang bakal kabimbing sareuna, hayu dakwah atuh ustad." Da abdi ge memang dakwah pada malam teh, tapi teu siga kitu nya. Dakwahna teu mung ukur ngajak salat. Ngajak salat nya, tapi diterangkeun cara salat anu leres. Tapi ngajak tauhid, ngajak kana sanes-sanes oge teu diabaikeun. Menyeluruh sempurna tina sagala aspek, ajak manusia kana kasayan tina sagala aspek. Dumasar kana hal eta, maka cara dakwah anu kitu kahiji cara dakwah anu bahaya karena naon? Jalma-jalma anu darawahna jalma-jalma bara rodo. Baca Qur'an oge teh santang tos laras henteu. Komo anu sanes-sanesna. Kadua, dakwah namung ukur ngajak sholat hungkul. Bari jang ukur ngajak, tapi teu ngajarkeun kumaha cara sholat anu leres, mana sholat anu nyimpang, anu ulah dilakukeun, teu diberterangkeun. Lebetna teh ka masjid 3 dinten, ngalih deui ka masjid nu sanes 3 dinten kitu. Teras ninggalkeun kulawargana tanpa nganafkahan. Dugikeun ka aya istrina nuju naon ngaheujeun bade ngalahirkeun anjeuna angkat dakwah lebet ka masjid, kaluar masjid istrina nuju koceak dengek, nuju tipe perekat ngahejeun bade ngalahirkeun diantep. Naon alasanna? Kendang kege ditulungan ku Allah. Leres teh ditulungan ku Allah, leres tatangga-tatangga torojol nulungan. Masihan tuangan kitu teh nya mangmayarkeun ka paraji sareng satrasna. Tuh kan ditulungan ku Allah oge. Dijawab ku urang teh atuh. Tatangga-tatanggana pahala sabab nulungan, tapi anya nu paling bertanggung jawab dosa lari tina tanggung jawab. Dakwah mah fardu kifayah, nulungan istri anu nuju ngahejeun bade ngalahirkeun fardu ain kanggo manehanna. Anu fardu kifayah diudag-udag, anu fardu ain diculkeun, dibalik atuh. Maka anu kurang kadah dipayunkeun teh amalan anu hukumna fardu kifayah kanggo urang. Eta anu kedah dicepeng pageuh neme upami aya waktu sesa neme kaluar ngadakwahan batur. Kitu anu ku urang kedah dilakukeun. Wallahu a'lam bissawab. Cekap sakieu wae heula nya sonten ayeuna mah insyaallah urang teraskeun deui dina Salasa anu bade dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.